حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nah, ikhwan, kajian kita perdana dari qiraah kitab Syarah Kashfus Syubhat di Fadilati Syekh Saleh Ibni Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kitab Kashfus Syubhat bukan kitab pemula dalam qiraah ilmu tauhid. Dia adalah kitab yang lanjutan yang dibaca oleh para talib, yang ini dianjurkan oleh para masyayikh setelah dia membaca kitab tauhid, setelah dia membaca Nawaqidul Islam, setelah dia membaca buku-buku risalah uluhiyah. Setelah makrifat dia di uluhiyah sudah mapan, maka dia melanjutkan untuk membaca kitab Kashfus Syubhat. Ada buku-buku semisal dari Kashfus Syubhat, semisal Tathhirul I'tiqad karya As-Sanani. Namun Kashfus Syubhat ya di sini sesuai dengan namanya, mengkasyaf, menyingkap syubhat, berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan yang disangka orang itu benar padahal itu batil, dibungkus seolah-olah itu adalah al-haq. Ini syubhat. Nah, kitab Kashfus Syubhat lebih mudah untuk dipahami karena isinya hanya sesuai judul Kashfus Syubhat, membantah syubhat-syubhat. Ada beberapa syubhat ya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala sampai ya syubhat ke-12, yaitu dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum musyrikun atau para pengacara musyrikun yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di buku ini sebagai ulama musyrikin. Ulama musyrikin yaitu para pengacara kaum musyrikin yang membela kesyirikan kaum musyrikin, entah dari kalangan kuburiyun atau yang lainnya. Nah, buku ini sangat cocok dibaca bagi seseorang yang telah mengetahui ma'rifat tauhid, agar tidak hanya tahu tentang tauhid tapi juga dia tahu hal-hal yang akan menafikan tauhid serta membantahnya. Ya, membantahnya, menyingkapnya. Ada 12 syubhat ya yang akan kita bacakan beserta penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, ini penting kita menyerahkan diri ya kepada penjelasan para ulama. Jangan baca kitab ulama, terlebih lagi bukunya tingkat lanjutan, dibaca sendiri tanpa melalui penjelasan para ulama. Ini bentuk, salah satu bentuk takabur ya, dan juga bentuk ya, seorang yang tertipu dengan keadaan diri dia. Lam ya'rif qadra nafsihi, dia kurang paham kadar diri dia sehingga dia mencoba menafsirkan sendiri, menjelaskan sendiri. Itu tidak benar, kecuali jika dia mengambil, menyadur dari penjelasan para ulama. Nah, buku yang kita baca adalah buku Syarah Syekh Saleh Fauzan. Ya, Syekh Saleh Fauzan sebagaimana yang kita ketahui adalah ulama umat saat ini. Ya, hafizahullah. Beliau banyak menerangkan, membimbing umat akan hakikat tauhid, akan hakikat kesyirikan, syubhat-syubhatnya, dan apa yang beliau sampaikan ini sudah cukup. Maka sebagaimana kebiasaan kita, qiraah kita enggak lari dari penjelasan apa yang disampaikan oleh pensyarah, ya, agar tidak terjadi kengawuran dalam pemahaman, ya, sehingga kita fokus kepada kitab. Nanti kalau ada yang beberapa hal yang perlu dijelaskan, maka kita jelaskan insyaallah ta'ala. Nah, kita langsung saja mulai. Lihat di matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Matannya yang di atas merah. Ya, ya. Ini kalau di Ampang kita sudah selesai ya. Waktu itu Ibnu mungkin ikut kajian Kashfus Syubhat, syarahnya Syekh Fauzan. Afwan, Syekh Al-Utsaimin. Ha? Ah, Syekh Al-Utsaimin. Siapa dulu yang ikut di sini? Ha? Enggak ada yang ikut dulu di sini. Belum ada. Ah, dulu Ampang Yun itu yang ikut. Rombongan bapaknya Ibnu. Syekh Al-Utsaimin bagus. Ya, Syekh Fauzan bagus. Sama aja. Baik, qala al-muallif rahimahullah taala asy-syekh al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah wa huwa dinur rusuli alai alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi fa awwaluhum Nuhun alaihi salam arsalallahu ila qaumihi lamma ghalaw fis salihin Waddin waswa'in wa yaghutha wa ya'uq wa nasrin wa akhiru rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi kasara suwara haula'i salihin. Ya, berkata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ia adalah agama para rasul yang Allah mengutus mereka kepada para hamba. Maka yang pertama dari kalangan rasul ialah Nuh alaihissalam. Kemudian Allah mengutusnya kepada kaumnya tatkala mereka gulu. Tatkala mereka gulu berlebihan terhadap orang saleh, yaitu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Dan akhir dari para rasul adalah Muhammad SAW. Dialah yang menghancurkan seluruh berhala-berhala orang soleh tersebut, bahkan berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh itu pula yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW karena berhasil didapatkan kembali setelah mendapatkan wejangan dari setan. Nanti yang akan dibacakan ya oleh bapak paganisme Arab bernama Amr bin Luhai yang mendapatkan wangsit dari setan untuk menggali ya berhalanya Nabi Nuh yang dihancurkan oleh Allah melalui tufan, angin kencang, hujan yang dingin kencang sehingga tenggelam semua, kemudian tersapu berhala-berhalanya. Ternyata bapak paganisme Arab Amr bin Luhai itu diberikan wangsit oleh setan untuk menggali di mana tempat berhala-berhala tersebut ya terkubur, dan digali dibawa ke Arab. Dibawa ke Arab kemudian disembah hingga masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita baca aja syarahnya di sini. Ya. Ibnu udah bisa disuruh baca belum, Ibnu? Belum. Belum. Nah. Ya, tafadhal. Dibaca di sini. Ya, sama jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyradu wa ta'ala wa baraka bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Ibtada halaman berapa sih antum? 17. Yo di orang sampingnya. Wah, nasi akhi-akhi. Ibtada risalatu. Masa risalah jadi fa'il gimana? Ibtada risalata bi bismillahirrahmanirrahim wa hada ya sunnatu an tabda'a al-kutubah wa risa'ila bismillahirrahmanirrahim kama rosail rosaila bismillahirrahmanirrahim kama ibtada Allah ibtada Allah ta'ala biha fi kitabihi wa awalu ma tarawna fi al-mushafi al-syarifi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa kadhalika qabla kulli suratin bismillahirrahmanirrahim. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza kutub. Masuk kutub nabi, kutub kitab, kataba. Kana idza kataba yabda'u kutubahu bi bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tahaddasa ila tahaddasa ila ashabihi yabda'u majalis majalis yabda'u majalasa majlisahu bismillahirrahmanirrahim wa hikmatu timul badihi bismillahirrahmanirrahim at-tabaraka at-tabaraku khobar at-tabarruku at-tabarruku biha li annaha kalimatun mubarakatun fa'idha nah hasbuk cukup ya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna basmalah. Ya, ibtada'a ar-risalata bi bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh di sini memulai risalah beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi hiya sunnatu. Inilah sunnahnya. Yaitu apa? Anta bada'a al-kutuba warsa'ila bi bismillahirrahmanirrahim. Anda memulai ya kitab-kitab maupun berbagai risalah ya surat menyurat itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mengirim surat kepada para raja di antaranya Heraklius Kaisar Romawi dengan bismillahirrahmanirrahim. Kama ibtada Allah taala biha sebagaimana Allah taala memulai dengannya fi kitabihi di kitabnya fi awwali ma tarawna di awal yang sebagaimana yang Anda lihat di mushaf yang mulia bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Saba itu pun juga dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, innahu kitabun karim, innahu bismillahirrahmanirrahim kata Ratu Saba. Ini surat yang mulia. Ini diawali oleh bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi Sulaiman. Kadzalika qabla kulli suratin. Demikian pula dengan setiap surat itu ada bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Al-Baraah At-Taubah. Dan Nabi SAW idakana kataba kitab Nabi SAW apabila beliau menulis ya bedau kutubahu beliau menulis ya kitab beliau surat-surat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ditulis oleh juru tulis beliau bukan oleh Nabi karena Nabi adalah ummi. Faida tahaddatsa ila ashabihi apabila Nabi berbicara kepada sahabat beliau, para sahabat beliau, ia berdau majlisahu bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi memulai majlis beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini banyak ya. Hampir-hampir segala hal aktivitas kita yang disunahkan untuk memulai dengan berzikir, itu zikirnya adalah awal bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai-sampai jima sekali. Seorang kalau mau jima baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa jima. Apa doa jima? Allah majanibna syaitan dan seterusnya. Ibnu belum ngerti nanti itu. Jangan-jangan udah ngapalin duluan lagi. Jomblo visioner gitu, udah ngapalin duluan. Ya, mana lagi tadi? Beliau memulai majelis beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya? Al-hikmatu fil bad'i bi bismillahirrahmanirrahim at-tabarruku. Maka hikmahnya memulai itu semua dengan bismillahirrahmanirrahim adalah at-tabarruk. Ya, biha mengharap ngalap berkah. Ya, mencari berkahnya. Ya. Baik, lanjut sini. Suheri. Fa idza dzukirat fi awwalil kitabi aw fi awwalil risalati takunu barakatan alaihi amal kutubu aw rasailu allati la tabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa innaha takunu naqisatan la khaira fiha wa min nahiyatin ukhra bismillahirrahmanirrahim fiha al-isti'anatu billahi jalla wa ala wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim ay astainu wa atabarruku bi bismillahirrahmanirrahim wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu astainu wa atabarruku bi bismillahirrahmanirrahim wallahu allama. Wallahu alamun. Wallahu alimun. Alamun. Wallahu alamun. Aladzati al muqaddasa. Al muqaddasati. Warrahmanur rahim. Ismani. Ismani. Angkat-angkat bukunya, Pak Suri. Jangan di lantai. Ar-Rahmanur Rahim. Ismanu Karim. Ismani. Kenapa Ismanu? Karimani. Min asma'ihi al-husna. Yatadommani ar-Rahmati. Ar-Rahmata. Baik. Kemudian mana tadi? Ya, karena bismillah ini adalah kalimat mubarakah, kalimat yang diberkahi. Apabila disebutkan di awal kitab atau di awal rasail, maka itu menjadi keberkahan bagi kitab atau rasail, surat-surat tersebut. Ammal kutubu awi rasailu. Adapun kitab-kitab atau berbagai risalah allati la tubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa innaha takunu naqisatan la khaira fiha. Maka kitab-kitab tersebut kurang, tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, makanya dianjurkan kalau kita mau menulis sesuatu, ya dimulai dengan bismillah. Wa min nihayatil ukhra, dari sisi yang lain, bismillahirrahmanirrahim fiha, di dalam kalimat tersebut terdapat al-isti'anatu billah. Ya, bimbingan untuk meminta tolong kepada Allah. Karena bismillah ba-nya itu adalah ba al-isti'anah. Bukan ba musahabah, ba yang menyertai. Sebagaimana dalam hadis innamal amalu bin niat. Amal apa niat itu menyertai amal. Ya. Nah, tidak demikian, tapi ba-nya adalah ba isti'anah. Ketika kita mengatakan bismillah, saya mau minum kopi. Bismillah. Maka saya meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan meminum kopi dan seterusnya. Masya Allah. Ya, hangat. Itu mau kopi? Iya. Hah? Bikin diri. Ya, mana lagi tadi? Ammal kutubu awi rasailu allati la tubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Adapun kitab-kitab atau surat-surat yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa innaha takunu naqisatan la khaira fiha. Kurang, tidak ada kebaikan. Ya, ada hadis yang diriwayatkan dengan makna demikian. Tapi ya dilemahkan oleh sebagian ulama, di antara Syekh Al-Albani di awal-awal, ya Irwaul Ghalib. Ya. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru. Nah, itu ya. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus keberkahannya. Tapi wallahu alam, hadis yang berbicara tentang ini itu kebanyakan dilemahkan oleh para ulama. Wallahu alam bissawab. Kemudian ya, maka dalam kandungan bismillahirrahmanirrahim di dalamnya terdapat kandungan permohonan minta tolong kepada Allah azza wajalla. Maka firman Allah bismillahirrahmanirrahim atau perkataan Syekh di sini bismillahirrahmanirrahim itu adalah ai astainu, maknanya adalah aku meminta tolong. Wa atabarruku, aku mencari keberkahan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka jar majrur pada bismillahi, ba'nya harful jar, ya dapat jalalahnya majrur, itu muta'alliqun bimahdhufin, yaitu berkaitan dengan sesuatu yang fi'il yang dihadaf, yang dihapus. Ya, karena jar majrur dia huruf. Huruf jar itu huruf, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia mesti ada yang berkait dengannya. Maka dia berkait dengan bergantung kepada sesuatu yang lain yang dihilangkan. Takdirnya yang diasumsikan itu adalah kata kerja fi'il. Maknanya apa? Astainu wa atabarruku bi bismillah ar-rahman ar-rahim. Maknanya apa? Aku memohon pertolongan dan aku meminta keberkahan, mencari keberkahan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian beliau menjelaskan bismillahi, lafaz Allah itu adalah alam, sebuah nama ala zat, dari zat yang muqaddasah. Nah, beliau di sini tidak mau panjang ya, melebar mengenai menjelaskan lafaz jalal itu mustaq atau jamid diambil dari kata apa, tidak mau menjelaskan. Karena ini ya penting, tetapi yang lebih penting ialah isi dari kasbah syubhat. Ya, yang lebih penting adalah isi dari kasbah syubhat. Maka beliau tidak terlalu banyak menjelaskan hal ini. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah ismani kariman. Keduanya adalah dua nama yang mulia dari nama-nama Allah yang husna, yang mencakup rahmatnya. Ya, nah dibedakan antara Rahman Ar-Rahim. Ya, nah ini beliau tidak menjelaskan rinci lagi. Itu bisa kita dapati di berbagai penjelasan buku-bukunya Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin di salah satu usul. Ya, kemudian di mana lagi? Di usul sita, kasbu syubhat, dan buku-buku beliau yang menjelaskan makna basmalah. Kita langsung saja. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Anna tauhidah wa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ini menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada tauhid menurut ulama itu terbagi menjadi dua. Ada yang tauhidnya am, ada yang khos. Definisi am, definisi khos. Definisi am umum itu makna dari tauhid adalah ifradullahi bihaqqihi. Baru yang definisi khos ifradullahi bil ibadati. Hah? Nah, kalau ifradullahi bihaqqihi mengenal Allah, mengesakan Allah dengan haknya, hak Allah. Hak Allah dalam hal apa? Hak Allah dalam ma'rifah wal isbat, menetap, mengenal nama dan sifat Allah dan menetapkannya. Ya, kemudian hak Allah dalam hal apa lagi? Iradah wa talab. Dalam iradah, kehendak Allah dan tolak Allah, tuntutan Allah. Nah, ini definisi dari tauhid secara am. Sementara tauhid secara khas baru ifradullah bil ibadah, kama dzakara huna. Baru sebagaimana disebutkan oleh Syekh mengesakan Allah dalam ibadah. Kenapa beliau mencukupkan dengan definisi yang khas? Para ulama menyebutkan wa idza utliqa dzikru tauhid bil khitab syar'i fal muradu bihi tauhidul ibadah. Apabila disebutkan secara global dari kitab syariat ini, ya, makna tauhid, tentang tauhid, maka yang dimaksud tauhid adalah tauhid ibadah. Maka beliau mencukupkan, ya, dengan definisi tauhid dari sisi apa? Khas, bukan dari sisi am. Paham sini? Tauhid kalau dari sisi am maknanya apa? Ifradullahi bihaqqihi, mengesakan Allah dengan haknya. Kalau dari sisi khos baru ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, apa itu ibadah? Ibadah banyak diterangkan oleh para ulama, ya, baik diterangkan oleh fuqaha maupun oleh kalangan ulama yang menerangkan dari sisi uluhiyah, diantaranya oleh Syekh Muhammad Syekh Abu Abbas Ahmad, ya, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan apa itu ibadah. Ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, yaitu segala hal yang Allah cintai maupun yang Allah ridhoi, baik dari sisi semu, dari perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak, maka ini adalah ibadah. Maka itu semua mesti diesakan, ya, mesti diesakan, diberikan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kapan saja seseorang memberikan semua ibadah tadi yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yang nampak maupun yang tidak nampak, dia berikan kepada selain Allah, dari amalan lisan dia, amalan jawarih dia, maupun amalan kalbu dia, maka berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Padahal hamba diciptakan oleh Allah untuk mengesakan ibadah ini hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, tafadhal dibaca sini, ya, Abu Aqilah. Oh. kalimatun yuktabiha ila ahamiyatin ya ahamiyati ma ya'ti ba'daha ahamiyati mudhaf ya ahamiyati ma ba'd ya ahamiyati ma ya'ti ba'daha qala ta'ala lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma wa qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa allah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat wa qala ta'ala ya'lamu anna allaha shadidul iqabi wa anna allaha ghafurur rahim wa qala ta'ala fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin wa hadhihi kalimatun 'azimatun yu'ta biha lil-ihtimami thumma qala rahimahullahu hadha du'a'un min ash-shaykhi rahimahullahu li kulli man qara'a hadhihi risalata wa hadha min babi talaqqufi li talibil 'ilmi wa tahsin Nah, kemudian saya menyatakan, i'lam, ketahuilah. Nah, ini kalimat ini yang beliau memulai dengannya, itu adalah fitanbi ilal umur al muhimah. Itu sebagai tanbi peringatan atas berbagai perkara yang penting yang datang setelah kalimat i'lam, ketahuilah. Apabila Anda ya, hendak mengingatkan seseorang, idza fa idza aradta an tunabbiha syakhsan ala syai'in muhimmin min masailil ilmi, apabila Anda hendak memberikan peringatan kepada seseorang tentang sesuatu hal yang penting dari berbagai permasalahan ilmu, Anda katakan padanya i'lam. Kenapa demikian? Min ajli ayyatanabbaha, supaya dia benar-benar ya tidak dia benar-benar mau memberikan perhatian, mencurahkan perhatian untuk mendengar apa yang Anda katakan. Sementara i'lam itu adalah fi'il amr dari kata ilmu, alima ya'lamu i'lam. Apa maknanya? Yani ta'allam, ya, pelajarilah. Mayati, apa yang datang setelahnya. Kemudian ya, perhatikanlah apa yang akan disampaikan kepada Anda. Ya, kemudian wa'al qabalak, ya, kemudian pikiranmu, ya, fokuskanlah pikiranmu terhadap apa yang akan disampaikan kepada engkau dan apa yang akan dituliskan kepada engkau. Maka kalimat ini didatangkan dengan i'lam tersebut untuk ya, perkara yang urgen yang akan datang setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, lita'lamu, agar kalian mengetahui ya, bahwasanya Allah ini penting ini ya, maha mampu atas segala sesuatu ya, dan Allah meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Fa'lam, nah lihat, perhatikan fa'lam, kata Allah annahu la ilaha illallah. Nah, ketahuilah, setelah itu kalimat super penting, kalimat itu tauhid. Maka ketahuilah, berilmulah kalian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Astaghfir dzanbik, mohonkanlah ampunan atas dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan juga untuk kaum mu'minin dan mu'minat. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu, i'lamu, ketahuilah annallaha syadidul iqab. Nah, ini penting ini, bahwasanya Allah sangat ya pedih siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim. Nah, namun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini penting ini. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa in tawallaitum fa'lamu, jika kalian berpaling, maka ketahuilah annama 'ala rasulina al-balaghul mubin, bahwasanya kewajiban bagi rasul kami hanyalah ya menyampaikan. Hanyalah menyampaikan saja. Nah, fa hadhihi kalimatun 'azimatun, maka ini adalah kalimat yang agung yang didatangkan untuk sesuatu perkara yang penting, agar diberikan perhatian setelahnya. Kemudian Syekh menyatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda. Maka inilah doa dari Syekh, likulli man qara'a hadhihi risalata. Ya, bagi doa dari Syekh bagi siapa saja yang membaca risalah. Maka doa rahmat kepada seseorang itu jangan dikhususkan bagi yang telah wafat saja. Tentunya yang membaca kitab ini yang masih hidup. Maka keliru kalau doa rahimallah, rahmatullah alaih, itu dikhususkan bagi yang telah mati. Orang bersin, dijawab. Dijawab lagi. Doanya apa? Ya. Ya, yarhamukumullah. Masih hidup didoain rahmat. Ya. Ya, setelah dia alhamdulillah, yang bersin doain lagi. Ya, yang dengar yarhamukumullah. Ya. Yang bersin kan masih hidup didoain dapat rahmat. Jadi keliru. Kalau yang masih hidup, hafizahullah. Ya rahimallah, khusus buat yang telah wafat. Ini keliru ya. Nah, ini adalah bagian dari kelembutan kasih sayang Syekh kepada para thalabul ilmi, kepada para penuntut ilmu, dan juga untuk memperbagus kalam ya, supaya diterima kepada para thalabul ilmi. Nah, kemudian merontok teman-teman. Lam yufridu Allah bil ibadah. Fa iqrarun fi tauhidi rububiyyati laisa huwa tauhidu al-matlubu wa innama tauhidu rububiyyati dalilun laisa huwa at-tauhida. Nah. Tauhidu rububiyyati. Khabar huwanya dhamir fasl. Terus wa innama tauhidu rububiyyati dalilun ala tauhidi al walazimu lahu faman aqarra bi tauhidi rububiyyati lazimahu an yuqirra bi tauhidi al-uluhiyyati wallahu ta'ala yadhkuru fil qur'ani bi katsirin min al-ayati tauhida rububiyyati dalilan ala tauhidi uluhiyyati kama qala ta'ala ya ayyuhan nas ubudu ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا هو توحيد الربوبية وهو دليل توحيد الربوبية وهو دليل التوحيد مضاف وهو دليل توحيد الربوبية وأقام سبحانه وتعالى الحجة عليهم فيما أنكروه من توحيد الربوبية بما اقترفوا به من توحيد الربوبية liyulzimahum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan mengomentari kalimat i'lam, ai i'lam hadhihi al-mas'alata al-'azimata wa ja'alha fi dhakiratika wa ja'alha fi ihtimamika da'iman wa abadan. Yaitu ketahuilah bahwasanya permasalahan penting ini. Ketahuilah hadhil mas'alah al-'azimah, permasalahan yang agung ini, dan jadikanlah ini fi dzakiratika, ada pada memori ingatan Anda. Ya. Wa ja'alha, dan jadikanlah dia fi ihtimamika. Jadikanlah ia dalam ya, menjadi sesuatu yang Anda perhatikan, kepedulian Anda selalu selamanya, yaitu bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Laisa huwa ya ifradallahi, boleh itu ifradallah, dhamir fasl huwanya, berarti ifrad khabar, bukanlah ya ia hanya mengesakan Allah dalam hal rububiyah. Fa inna hadha aqarra bihil musyrikun, kalau cuman mengikrarkan Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, Dari sisi rububiyah kaum musyrikun sudah menetapkannya. Walam yakunu muwahhidin, namun mereka tidak menjadi orang yang bertauhid. Ya, karena dengan ikrar mereka tadi, di annahum lam yufridullaha bil ibadati. Kenapa? Karena mereka belum mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ya, maka keliru kalau ada orang menafsirkan la ilaha illallah dari sisi rububiyah saja. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ah, ini tauhidnya musyrikun. Keliru. Ya. Makna la ilaha illallah demikian. Makna la ilaha illallah, ya udah, tauhid secara khas. Mengesakan Allah dalam ibadah, nafi isbat. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kecuali Allah Ta'ala semata. Ya. Fa iqraruhum bi tauhid rububiyah, maka penetapan mereka orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah itu dalilun ala tauhidil uluhiyah. Ya, mana? Fa iqraruhum bi tauhid rububiyah laisa huwa at-tauhida al-matluba. Maka penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah yang musyrikin mengakui Allah menciptakan, ya, mengatur alam semesta, memberi rezeki mereka, itu bukanlah tauhid yang dituntut. Innama tauhidur rububiyah at-tauhidul dalilun ala tauhidil al-uluhiyah. Namun tauhid rububiyah tadi, kalau sudah mengakui Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, itu justru jadi dalil untuk menetapkan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Ya, kalau begitu Allah saja yang diibadahkan, diibadahi. Karena Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, ya udah ibadahi aja Allah, sembahlah Allah. Kenapa mesti sembah yang lain? Ya. Nah, walazimun lahu, ya. Dan ini adalah keharusan baginya, bagi orang yang sudah menetapkan tauhid rububiyah. Wallahu taala yadhkuru fil Qur'an. Faman aqarra bi tauhid rububiyah, maka barang siapa yang menetapkan tauhid rububiyah, ya, maka lazimahu, maka ini mengharuskan dia juga, ayyukirra bitauhidul uluhiyah, untuk dia menetapkan tauhid rububiyah. Wallahu ta'ala yadhkuru fil qur'ani fi katsirin minal ayati tauhidar rububiyyati dalilan ala tauhidil uluhiyyati. Allah menyebutkan di Qur'an di banyak ayat tentang tauhid rububiyah, itu justru sebagai dalil atas tauhid uluhiyah. Allah sebutkan ayat-ayat bahwasanya Allah lah yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rezeki supaya makhluk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum. Nah, ini tauhid uluhiyah. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Nah, Allah sebutkan alladzi khalaqakum, ini rububiyah nih, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah sebutkan lagi rububiyahnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-sama'a bina'an wa anzala minas sama', yang telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan untuk ditinggali, langit sebagai atap-atapnya, bangunannya, dan menurunkan untuk kalian dari atas air hujan, fa akhraja bihi minas samarat rizqalakum, maka keluarlah berbagai buah-buahan dari tanah tersebut setelah Allah turunkan hujan sebagai rezeki buat kalian. Nah, sudah Allah mulai dengan tauhid uluhiyah, diingati dengan tauhid rububiyah, Allah akhiri lagi dengan tauhid uluhiyah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan anda tandingan untuk Allah dalam hal peribadatan, padahal kalian mengetahuinya, bahwa Allah yang menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, kok malah memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini aneh ajaib. Ya. Hadza huwa tauhidu ar-rububiyyati. Inna tauhid rububiyyah wa huwa dalilun wa huwa dalilu tauhidil uluhiyyati. Dan inilah dalil tauhid uluhiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah kepada mereka. Ya. Fima ankaruhu min at-tauhid al-uluhiyyah. Dari tauhid uluhiyah yang mereka ingkari. Bima tarafu, dengan pengakuan mereka sendiri. Dengan apa yang telah mereka akui bihi min tauhid ar-rububiyyah. dari tauhid rububiyah. Maka hal ini apa? Konsekuensinya liulzimahum, agar Allah menghawaris, mewajibkan mereka ya bidzalik, untuk menetapkan hal tersebut yaitu tauhid uluhiyah. Paham enggak di sini? Ngerti ya? Nah. Coba baca sini. Ya. Coba Pak Yusuf. Muhyi. Muhyi. Muhyi al mumitu. Wa annahu la syarika lahu fi dhalika. Thumma tusyrikuna fi ibadati. Amman ladina yaquluna inna at-tauhida wa al-iqrar bi anna Allaha huwa al-khaliqur raziq al-muhyi al-mumitu. Mumitu. Ila akhir. Fa hum khaliquna fa isha walam yaqtu bil tawhid al madlub alladhi da'a ilayhi ar rusul alladhi da'a ilayhi ar rusul wa ala hadha al manhaj al batil aglaba aqid al muta'allimina alladhi tad'u ala manhajil batil aghlaba aqaid, apa irabnya aqaid Abu Akila? Apa? Nah, terus aqaid mutakallimina allati tudrasu al-ada fi kathiri minal aqaidu bukan ya aqidah ya, mendominasi akidah-akidah mutakallimin. Terus dikasiri minal madarisi al-islamiyah wa qasdu as-syaikhi wa qasdu as-syaikhi rahimahullahu bi hadha ta'rifi huwa ar-raddu ala haula'i alladhina rakkazu na'am ala tauhid rububiyyati wa taraku tauhidal uluhiyyah wa hadhihi awwalu shubhatin wa hiya annahum ja'alu tauhidal rububiyyati wa tauhidul matlubi nah masbuk. Oh, cuy, terus. Wa anna man afrada Allah bihi wa huwa muwahhid al-muwahhid. Alnya jangan dihilangin. Wa huwa al-muwahhid wa allahu kutubahum fihi wa banau manhajahum alaihi wa sarafu himmahum ila tahqiqi. Nah, haitsu qala, ya, ketika Syekh mengatakan kepada mereka kaifa ta'rifuna, itu haitsu qala lahum, qalanya Allah ya fa'ilnya ya, yaitu ketika Allah berfirman kepada mereka kaifa ta'rifun, bagaimana kalian bisa mengakui annahu wal khaliqu ar raziqu al muhyi wal mumit, bahwa kalian bisa mengakui Allah sang pencipta, sang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang tiada sekutu baginya, fidzalik, dalam hal ini semua, tsumma tusyrikuna fi ibadatihi, kemudian kalian malah menyekutukan Allah dalam beribadatan kepadanya. Amal ladina yakuluna inna tauhida huwal iqraru. Adapun orang-orang yang menyatakan tauhid itu adalah menetapkan bi anna Allah wal khaliqu wal raziqu al mumit, al muhyi wal mumit. Kayak orang-orang yang menyatakan tauhid itu adalah menyatakan bahwa Allah sang pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, maka mereka inilah ghalitu, orang-orang yang keliru, dengan kekeliruan yang luar biasa parahnya. Ya. Dan kekeliruan ini sudah tersebar luas. Mereka tidak memberikan tauhid, tidak mendatangkan dengan definisi tauhid yang matlub, yang dituntut alladzi da'at ilaihi ar-rusul, yang telah disampaikan, didakwahkan oleh para rasul. Wa ala hadzal manhajil batil, maka berdasarkan manhaj yang batil ini, aghlaba aqaidul mutakallimin, maka akidah-akidah kaum mutakallimin ini mendominasi. Allati tudrasu al-ana, yang saat ini dipelajari di banyak di madrasah-madrasah Islamiyah. Ya. Maka qasdu Syekh rahimahullah taala bi hadza ta'rifi. Maka maksud dari Syekh rahimahullah taala dengan definisi ini, definisi dari ibadah ini adalah apa? Wa ar-raddu, sebagai sanggahan, ala haula'il ladina rakkazu ala tauhidir rububiyyah. Sebagai sanggahan bagi mereka yang memfokuskan diri untuk menjelaskan tauhid rububiyah kepada umat, wa taraku tauhidul uluhiyah, mereka malah meninggalkan tauhid uluhiyah untuk disampaikan kepada umat. Padahal ini yang penting. Maka ini adalah awal syubhat, yaitu apa? Mereka menjadikan tauhid rububiyah sebagai tauhid al-matlub. Itulah tauhid yang dituntut. Allah menginginkan kita mentauhidkan Allah. Apa maksudnya? Mengibadahi Allah semata. Inilah matlub yang dituntut. Nah, adapun mereka menjadikan tauhid yang dituntut dari setiap hamba adalah tadi tauhid rububiyah. Padahal yang dituntut adalah tauhid ya uluhiyah. Wa anna man afrada Allah bihi fa huwa al-muwahhid. Maka barang siapa, dan bahwa barang siapa yang mengesakan Allah dalam hal ini tauhid uluhiyah, maka dia adalah muwahhid. Wa allafu kutubahum fihi, maka dia akan, mereka akan menulis kitab-kitab mereka ya berdasarkan tauhid uluhiyah, membangun manhaj mereka di atas tauhid uluhiyah, dan mereka akan mengerahkan, memalingkan segala hasrat keinginan mereka ila tahqiqihi, untuk merealisasikan tauhid uluhiyah tersebut. Ya, kemudian qala syekh al-muallif al-mujaddid rahimahullah taala, wa huwa dinur rusuli, tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah, inilah agamanya para rasul. Jadi agama para rasul itu sama, satu. Musa bersama Bani Israel di masanya yang mereka mentauhidkan Allah adalah mereka muslimun. Isa bersama Hawariyun, Bani Israel yang bersama Isa dalam mentauhidkan Allah adalah muslimun, mu'minun. Begitu juga dengan kita saat ini. Ya, yang mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah, maka itu adalah mu'minun. Maka agama para rasul satu. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwah, da'watuhum wahidah, wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu adalah ya bersaudara. Dakwah mereka satu. Ibu-ibu mereka saja yang berbeda. Tetapi ya dakwah mereka itu satu. Ya. Nah, fa awwaluhum wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Agama para rasul yang yaitu yang Allah mengutus mereka kepada para hamba. Maka yang pertama kali dari kalangan rasul adalah Nuhun alaihi salam. Nah. Coba baca ayat. Al-umama Yeah. tauhidi lakinnahum kullihim min awalihim ila akhirihim. Nah, ya kata Syekh, ya perhatikan. Ini adalah agamanya para rasul yang Allah utus mereka kepada para hamba. Para rasul kulluhum ma talabu minan nas ayukirru bi anna Allah wal khaliq wal razzaq wal muhyi wal mumit. Para rasul semuanya mereka tidaklah meminta kepada umat, kepada manusia, agar mereka, agar manusia menetapkan, mengikrarkan bahwasanya Allah lah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Kenapa demikian? Karena mu'tarifun. Karena umat semua, manusia semuanya, mereka mengetahui bihada, hal ini. Allah yang menciptakan. Ya, bahkan Nasrani sekalipun, kafir Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik, Advent, mereka mengakui itu semua. Bahwa Allah, Allah, cuman mereka kafir, kenapa? Karena mereka menjadikan Isa sebagai anak Allah. Maka mereka mengatakan Allah itu adalah Tuhan, Tuhan Bapa. Dan mereka menjadikan Isa sebagai sembahan yang disembah selain Allah. Nah, ini kafir mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Nah. Mana lagi tadi? Wa inna ma talabu al-umama. Namun mereka para nabi, para rasul menuntut, meminta umat semua bi'ifradillahi bil'ibadah, agar umat semua mengesakan Allah dalam ibadah. Makanya seruan para nabi dan rasul itu satu, da'watuhum wahidah, kata nabi, da'wah mereka satu. Mereka semua mengajak kepada umat, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Semuanya mengajak umat untuk mengucapkan la ilaha illallah, dengan konsekuensinya bahwa mereka harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan mesti menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Karena itulah kandungan la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini berkata kepada umatnya, ani'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut, segala sembahan selain Allah. Ma qala ayyukirru bi annallahu warrabbu, mereka para nabi tidaklah mengatakan kepada umat agar umat menetapkan bahwa Allah lah rabb, li'annahum mukirruna bihadza, karena mereka umat telah menetapkan hal ini. Ya, telah mengikrarkan hal ini. Bal qala, namun para nabi dan rasul berkata kepada umatnya, "Ubudullaha wajtanibu taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut, sembahan yang diibadahi selain Allah. Jauhi. Ya, entah itu semuanya. Mulai dari batu, kayu, malaikat, jin, rasul, ya, roh, semuanya. Kemudian kuburan orang soleh, semuanya. Maka itu kalau diibadahi, maka itu adalah sembahan yang disembah selain Allah. Harus diingkari. Kemudian, apa maknanya ayat utrukus syirka? Maknanya adalah tinggalkanlah kesyirikan. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla bil uluhiyah. Dalam masalah uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus engkau sebelum engkau, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Ya, maqala annahu la rabba siwaya, Allah tidak berfirman tidak ada Rabb selainku, wala khaliqa illa ana, tidak ada pencipta selain aku. Allah tidak berfirman demikian. Bahkan Allah SWT berfirman, innahu la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Aila ma'budu bihaqqin siwaya, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain diriku. hadzal ladzi ba'atsa bihi Allahu ar-rusula. Maka inilah yang Allah mengutus para rasul dengannya, dengan tauhid ini. Ma ba'atsar rusula, Allah tidaklah mengutus para rasul li taqriri tauhid rububiyyati. Hanya untuk sekedar menetapkan tauhid rububiyah, pengakuan bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur, memberi rezeki dan seterusnya. Ya. Di anna hadza maujudun, karena ini sudah ada. Orang-orang kafir sudah menetapkan. Lakinnahu la yakfi. Hal ini enggak cukup. Bal ba'atsahum, bahkan Allah mengutus mereka para rasul li tauhidil uluhiyah. Dalam rangka tauhid uluhiyah. Alladhi huwa ifradullahi bil ta'ala bil ibadah, yaitu menetap mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya ibadah hanya diberikan kepada Allah. Wa huwa dinu rusuli kullihim, inilah agamanya para rasul semua, min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir. Ya, bahkan ketika Nabi SAW mengutus para dai beliau dari kalangan sahabat, ialah tauhid uluhiyah. Misal Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, negeri Ahlul Kitab Yahudi Nasrani. Ya Mu'ad, innaka satati qauman min Ahlul Kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum dari Ahlul Kitab. Apa kata Nabi? Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau seru, engkau dakwahkan kepada mereka, yaitu persaksian la ilaha illallah. Persaksian mereka bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Nah, ini dakwah yang benar seperti itu, dakwah para rasul. Ya. Semua dakwah, walaupun ya sang ustaz, sang dai mengajar itu tajwid, Quran, fikih, usul fikih, mustalah hadis, itu mesti bernafaskan tauhid. Mesti bernafaskan tauhid. Gak bisa tidak. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kemudian fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Maka rasul yang pertama adalah Nuh. Ya. Rasul yang pertama adalah Nuh. Jadi kalau para nabi dan nabi sebelumnya gimana? Idris, Syis, Adam. Maka itu nabi, bukan rasul. Berarti sebelumnya enggak mengajarkan tauhid, mengajarkan tauhid. Cuma belum terjadi kesyirikan. Ya. Terjadi kesyirikan perdana di muka bumi ini. Nah, pada kaumnya Nabi Nuh. Sebelumnya enggak terjadi kesyirikan. Nah, ini juga jadi dalil bahwasanya orang yang belum terjadi kesyirikan, sang dai tetap mendakwakan tauhid. Ya, maka Nabi Adam tetap mendakwakan tauhid. Ya. Nabi Adam tetap mendakwahkan tauhid, Nabi Idris tetap mendakwahkan tauhid. Walaupun belum terjadi kesyirikan. Ya. Ya, nah, tafadhol. Dibaca di sini. Nah, pemajid. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dihi. Fadallat ayatun karimatu ala anna awwala ar-rusuli huwa Nuhun alayhi salatu wassalam. Fa Nuhun huwa awwalu rasulin ba'da hudutsi syirki fa fil ardi. Batata ba'dahu rusulu ala hadi ala hadal manhaji ar-rabbani wa akhiruhum Muhammadun wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa huwa khatimuhum wa huwa nabiyya ba'dahu ila antaku masya'atu qala Allah subhanahu wa ta'ala maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa qala ana khataman nabiyyin ana la nabiyya ba'di wa huwa akhiru rusuli alaihim salatu wassalam wa akhir anbiya'i bi anna kulla rasulin nabiyyun fala yub'atsu ba'dahu la rasula wa la rasulun la rasulun wa la nabiyyun faman kamani aqada annahu yub'atsu ba'dahu rasulun naibul fa'il dari yub'ats yub'atsu ba'dahu rasulun aw nabiyyun wa huwa kafirun qala sallallahu alaihi wasallam wa sayakhruju ba'di kadzabun kullun minhum yad'i annahu nabiy annahu nabiyyun wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di faman lam ya'taqid khatma risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jaza ayyub'ata ba'dahu nabiyyun wa ajaja ayyub'atu ba'dahu nabiyyun wa huwa kafirun billahi azza wa jalla mukadzibun billahi wa rasulani rasulihi wal ijma'il muslimin. Nah. Ya, maka awal rasul yang pertama kali adalah Nuh alaihissalam. Sebagaimana firman Allah, "Inna auhayna ilaika." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau kama auhayna ila Nuhid. Sebagaimana yang kami telah wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'dih. Dan para nabi setelahnya. Perhatikan. Kenapa Nuh yang ditaksis, dikhususkan oleh Allah? Ya. Kenapa tidak Adam? Karena dakwahnya Rasulullah sama seperti dakwahnya Nabi Nuh. Problem yang dihadapi Rasulullah adalah sama yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan masalah yang dihadapi Rasulullah pun rintangannya sama. Kaumnya menolak, menentang sebagaimana yang ada pada kaumnya Nabi Nuh. Padahal ayatul al-karimatu, maka ayat yang mulia ini menunjukkan ala anna awwala rusuli, bahwasanya yang rasul perdana adalah huwa Nuhun alaihi salatu wasalam. Nabi Musa ketika mendebat dalam hadis syafaatul uzma manusia datang kepada Adam, ya Adam anta abul bashar, minta syafaatul uzma. Kata Adam, datang ke Nuh. Orang-orang datang ke Nuh. Ya Nuh, anta awwalur rusul. Engkau adalah awwalur rusul. Nuh nyerah, datang ke Ibrahim. Ibrahim nyerah, datang ke Musa. Musa nyerah, datang ke Isa. Isa nyerah, datang ke Muhammad SAW. Baru Rasulullah menyatakan, nama analah. Ya, saya lah orang yang dapat memberikan syafaat. Yang memiliki syafaat tersebut. Maksudnya yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ya. Maka Nuh alaihissalam adalah awalu rasulin ba'da hudusi syirki fil ard, setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Wa tataba'at ba'dahu ar-rusul, kemudian para rasul setelah beliau mengikuti beliau, ya, ala hadzal manhaj rabbani, di atas manhaj rabbani ini. Dan akhir dari para rasul ialah Muhammad SAW, dan beliau adalah penutup mereka semua. Tidak ada nabi setelah beliau sampai hari kiamat kelak. Allah Ta'ala berfirman, maka na Muhammadun aba, ya, aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu, ya, bukanlah Muhammad itu sebagai bapak salah seorang di antara kalian. Lakin Rasulullah, namun beliau adalah Rasulullah, khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan nabi menyatakan, ana khatimun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Maka beliau adalah akhir rasul. Rasul yang paling akhir alaihi salatu wasalam, dan akhir dan nabi yang paling akhir. Karena setiap rasul adalah nabi. Setiap rasul adalah nabi. Dan tidak sebaliknya. Bukanlah setiap nabi pasti rasul, tidak. Fala yub'atsu ba'dahu rasul la rasulun wala nabiyyun. tidak ada diutus setelah beliau tidak seorang rasul pun, nabi pun, maka barang siapa yang meyakini pamani taqada annahu yub'ats ba'dahu rasulun au nabiyyun fahuwa kafirun. Siapa yang meyakini bahwasanya diutus setelah beliau seorang nabi, seorang rasul, maka dia kafir. Ya Allah taala nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya khruju ba'di kadzabun salasun. Akan muncul nanti, akan keluar setelahku nanti para pendusta. Para pendusta besar, mereka berjumlah 30 orang. Kullun minhum yadda'i. Semua dari mereka akan mengklaim, mengaku-ngaku annahu nabiyyun. Padahal aku adalah penutup para nabi. Semua akan mengklaim ya bahwa dia adalah nabi. Ya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Faman lam ya'taqid khatmar risalati bi Muhammadin, maka barang siapa yang tidak meyakini penutupan risalah itu oleh Nabi Muhammad SAW, wa'ajaza, dan dia membolehkan saja, menyatakan oh bisa saja, sah-sah saja, ayyub asab ba'dahu nabiyun, bisa-bisa saja bahwasanya akan diutus nabi lagi setelah beliau, setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir kepada Allah, ya mukadzibun lillahi wali rasuli, mendustakan Allah rasulnya wali ijma'id muslim, dan mendustakan ijma' kaum muslimin. Nah, kemudian perhatikan arsalahumullahu ila qaumih. Nah, ini perhatikan pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Allah mengutus beliau, mengutus Nuh kepada kaumnya. Lamma ghalau fis salihin. Tatkala mereka gulu berlebih-lebihan ya, mengkultuskan orang-orang saleh. Wadjin waswa'in, wad suwa yaguza ya'uq wa nasr. Siapa aja orang solehnya? Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ya, ini lima orang soleh ini. Lima orang soleh ini ahli tauhid yang membimbing umat sebelum munculnya Nabi Nuh. Kemudian mereka mati semua dalam keadaan lima orang soleh ini dicintai. Kemudian ketika mereka mati di waktu yang bersamaan, di bulan yang sama katanya. Bukan cuma di tahun yang sama, di bulan yang sama, ya, maka setan mulai menipu mereka. Dihadirkan pengkultusan, ya, dibikinlah momen-momen, monumen, gambar, patung. Nah, akhirnya mereka binasa, mereka mati, lahir generasi berikutnya yang bodoh terhadap perkara tauhid. Ya, akhirnya mereka menyembahnya. Menyembahnya, ya dan bila terjadilah kesyirikan. Nah, ya tafadhal, dibaca di sini Abu Aqilah Al-Ghulu. Nah, perhatikan. Gulu maknanya mujawazatul haji. Melampaui batas. Ya. Berlebihan. Melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan. Gulu terhadap orang soleh maknanya apa? Meyakini bahwa mereka yanfa'un aw yadurrun min dunillah. Dapat memberikan manfaat atau mudarat selain Allah. Terus wawaddun ila akhir. Berarti wad, suwa, nasr itu munsharif. Yang ghairu munsharif apa? Ya'uq dan ya'guz. Itu yang ghairu munsharif. Terus hadhihi aswaq rijalin salihina rabbiyudin matu fi'amin wahidin fahazina qawmuhum alaihim huznan syadidan faja syaitan ilaihim wa qala lahum sawwiru filamar sawwir wasibuha ala majalisihim ajli an tatakaru ahwalahu fatanshitu ala al-ibadati jahum an tariqil hadi wa huwa yurid lahu al-halaka fa khada'ahum bihadhihi hilata hilati wa'tabaru واعتبروا هذه وسيلة واعتبروا هذه وسيلة صحيحة لأنها تنشط على العبادة، وهذا فيه تحذير من فتنة الصور وفتنة الغلو في الصالحين. وهؤلاء نظروا لمصلحة جزئية ولم ينتبهوا لما يترتب عليها من المفاسد، فالإنسان لا ينظر إلى المصلحة الجزئية وينسى المضار وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل. ثم أهلك قوم نوح بطوفان فاندرست هذه الأصنام إلى أن جاء عهد الطاغية وهو ملك من ملوك العرب. يقول له عمرو بن محي الخزاعي، وكان له سلطان على الحجاز، وكان في أول أمره رجلا ناسكا على دين قومه، ولكن ذهب إلى الشام للعلاج. Ya, terus lanjut. Fawajada anna ahla syam ya'buduna ahla syam ya'buduna al-aslama fadakala fi fikrihi hadha shay'u faja'a ila ahli al-hijazi wal-jazirati fada'ahu ila syirki waja'a syaitanu fa'arshadahu ila mawatin al-aslami allati kanat ta'budu ta'budu التي كانت تعبد عند قوم نوح، والتي صفى عليها الرمل بعد الطوفان فحفرها ونقب عنها فاستخرجها ووزعها على ووزعها على أحياء العرب، فانتشر الشرك من ذلك الوقت. وكانت هذه الأصنام الموروثة عن قوم نوح هي أكبر الأصنام، وإلا فلهم أصنام كثيرة حتى إنه كان حول الكعبة المشرفة ثلاثمائة وستون صنما، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هي أكبر أصنامه. نعم أصنام غلو terhadap orang saleh. Wat dan seterusnya ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ya. Matu fi amil wahid. Mereka mati di tahun yang sama. Masya Allah. Mereka mati di tahun yang berbarengan. Ya. Mereka gulu. Fahazina qaumuhum alaihim huznan syadid. Maka kaumnya lima orang soleh ini sangat sedih dengan kesedihan yang dahsyat. Sangat sedih sekali. Maka setan datang kepada mereka, mengatakan kepada mereka, sawiru suarahum. Udah gambar aja, jadi kenang. Bikin kenangan-kenangan digambar untuk menghilangkan kesedihan. Wansibuha ala majlis ini. Dan wansibuha, nasabah yang sibuk itu maksudnya wado'a. Do' berarti maknanya do' dan letakkan gambar itu di majlis mereka dulu. Tempat majlis mereka, kajian mereka, ngumpulnya mereka. Ya, kenapa demikian? Min ajri anta tadakkaru ahwalahu. Supaya kalian dapat mengingat-ingat kondisi mereka dulu. Ya, patunas itu alal ibadah. Maka hal ini akan, maka kalian akan bersemangat untuk beribadah. Membangkitkan. Ya, atau ya, membangkitkan kalian untuk beribadah. Nah, kalian akan semangat untuk beribadah. Jadi fitnah yang pertama ini, ya bukan tunas itu ya bagusnya, bahkan syatu ala ibadah. Kalian akan ya, semangat untuk beribadah. Kalau tunas syik, membangkitkan semangat, ya, lebih menggairahkan. Jadi awal-awal fitnahnya ini, ya, mereka dibuat bolak-balik ke kuburan orang soleh tadi. Dibuat bolak-balik. Ini menurut sebuah riwayat yang diterangkan oleh para ulama. Yaitu mereka hulunya apa? Bikas roti taradud ila kuburihim. Bolak-balik ke kuburan mereka. Ya, ya. Ziarah kubur masyru' gak? Disyaratkan gak? Disyaratkan. Tapi mereka nambah hulu di situ. Akhirnya setan datang dalam bentuk wujud seolah-olah menasehati. Ya, dibikin gambar. Ja'ahum ala tariqin nasihat. Setan datang ya, dengan jalan sebagai seolah-olah ini adalah nasihat kepada mereka. Ya. Ya. Kemudian wa huwa yuridu lahum al-halak, padahal setan menginginkan kebinasaan untuk mereka. Bakhada'ahum, maka setan mengelabui mereka bihadihil hilyat hilati, dengan tipu muslihat ini. Wa'tabaru hadhihi wasilatan sahihatan. Dan setan ya, mengungkapkan hal ini sebagai sebuah hal wasilah. Ya, nanti ini kalian bertawasul beribadah pada Allah melalui perantara mereka ini. Ya. Orang-orang soleh ini, berikan ibadah aja kalian kepada orang soleh ini. Nanti orang-orang soleh ini yang akan menyampaikan ibadah kalian, hajat kalian kepada Allah. Ya. Li'annaha tunashshitu 'alal ibadah, karena hal ini akan lebih menggairahkan untuk beribadah. Fahada fihi tahdhiru min fitnah tiswar. Maka di sini terdapat peringatan akan fitnah gambar. Fitnah gambar. Ya. Foto. Nah, ini yang dilihat oleh Ummu Salamah, Ummu Habibah dan para sahabat yang hijrah di Habasyah. Mereka melihat di gereja-gereja kaum Nasrani, di gereja mereka terdapat kuburan pendeta-pendeta dan gambar lukisan-lukisan pendeta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaum idamat fihim ya rajul salih aw al-abdu salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar ulaika syirarul khalqi yawm al-qiyamah. Ulaika syirarul khalqi yawm al-qiyamah inna Allahi yawm al-qiyamah. Kata Nabi, mereka itulah orang-orang yang apabila ada orang saleh mati di tengah mereka, mereka membangun ya, kuburan di atas masjidnya. Ya, membangun masjid, tempat ibadah di kuburannya. Dan mereka menggambar lukisan-lukisan mereka. Taruh fotonya. Habib wafat, taruh foto Habib di kuburannya. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Ya, dan Allah. Ya. Nah, ini juga fitnah suar, gambar, dan fitnah gulu berlebihan dalam terhadap orang saleh. Haula innadharu, mereka ini hanya melihat maslahatin, melihat kepada maslahatin juz'iyyah, kepada satu kemaslahatan yang parsial aja, yang cabang aja. Walam yantabihu lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid. Namun mereka tidak seksama terhadap apa yang akan dampak, apa yang akan terjadi ya di masa yang mendatang dari berbagai mafasid jamak. Mafsadatnya banyak. Padahal kalau mau ibadah pakai gambar ya, untuk maslahat, maslahatnya apa? Biar semangat ibadah. Maslahatnya cuma satu, mufrad. Lima maslahatin ya. Tapi giliran mafsadatnya apa? Jamak, mafasid. Al insan la yanzuru ilal maslahatil juz'iyyah. Maka seorang dia tidak hanya melihat kemaslahatan yang parsial aja. Wayan sa'al madarrah. Nah, itu jamak lagi. Madar, jamak dari madarrah. Namun dia melupakan mudarat-mudarat yang besar allati tatarattaba 'alaiha fil mustaqbal. Yang dampaknya itu akan terjadi di masa yang datang. Tsumma ahlaka qaumun nuhin. Ya. Bitufan, kemudian Allah membinasakan kaum Nabi Nuh dengan ya, angin dingin, hujan deras. Ya, yang kencang sekali. Pandarasat hadhil asnam. azil aslamu. Maka berhala-berhala ini yang merupakan patung orang soleh tadi itu terkuburlah. Ila ja'a ahdu taghutiyah. Taghiyah, taghiyah sampai datang nanti masa taghut, yaitu Malik, yaitu masa itu seorang raja dari di antara raja-raja Arab yang berkuasa 300 tahun sebelum ya Quraisy di Mekah. Ada raja-raja Arab salah satunya dari yang dari kaum ini berkuasa 300 tahun namanya Amr ibn Luhai. Ya, qalu lahu Amr ibn Luhai Al-Khuzai. Wa kana lahu sultatun. Dia memiliki kekuasaan di Hijaz. Hijaz itu Saudi sekarang. Ya. Wa kana fi awwali amrihi rajulan nasikan. Ya, awalnya dia ini cuma seorang yang nasik, bukan alim, nasik. Ahli ibadah. Maka ahli ibadah aja kalau tanpa ilmu ya diwaspada. Ya. Dia nasikan. Nasikan maknanya abid. Ala dini kaumih, pada agama kaumnya. Agama kaumnya itu waktu itu masih mengikuti milahnya Ibrahim. Ya. Nah, lakin dhahaba ila Syam lil ilaj. Namun dia pergi ke Syam untuk berobat. Ya, Syam itu negerinya para nabi. Ya. Lil ilaj untuk berobat. Wajada anna ahla Syami ya'buduna al-asnam. Maka dia mendapati ternyata orang-orang Syam beribadah kepada berhala. Ah, dia sangka baik. Syam ini kan negeri para nabi, masa ya mereka salah. Nah. Ya enggak? Wah, boleh juga nih kata dia. Fadakhala fi fikrihi hadza syai'. Maka hal ini masuk ke pikiran dia. Wah, boleh juga nih mau diadopsi. Faja'a ila ahli Hijaz wal jazirah, fada'ahum ila syirki. Maka dia pulang ke Hijaz, ke Jaziratul Arab mengajak mereka untuk syirik. Ditentang awalnya oleh banyak kaum. Ya. Dalam sebuah riwayat di oleh suku Jurhum ya, kata Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri di sirah beliau ya, di Rahikul Maktub, ada yang ngentang suku Jurhum, enggak benar kamu ini menyisih agama Ibrahim, kurang lebih begitulah. Wah, dia tetap bersikeras. Kenapa? Karena dia punya power, dia berkuasa. Waja'a syaitan, maka setan datang. Setan datang dalam bentuk wujud rupa, dalam bentuk ngasih wejangan, ngasih wangsit, datang ke mimpi, pokoknya setan datang. Fa arsyadahu, maka setan membimbing dia ila mawatinil aslam, ke tempat-tempat berhala allati kanat tu'badu inda qaumi Nuh, berhala yang dulu diibadahi oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Wallati safa 'alaiha ar-raml, yang telah disapu, dibawa oleh pasir, hilang ba'da tufan, setelah muncul ya, hujan yang dingin, banjir deras, angin kencang itu. Ya, setan ngasih wangsit nol di situ. Di situ. Ya. Fahafaroha, maka dia pun menggalinya. Wa naqqaba anha. Naqqaba itu sama maknanya menggali-gali juga, mencari-cari juga. Fastakhraja, dia keluarkan. Dia dapat, wah ini dia nih. Wah, seolah-olah dapat harta karun. Oh, ya. Wawazza'aha, kemudian dia mentauzi, membagi-bagikannya, mendistribusikannya ya, ala ahya'il Arab, ke kampung-kampung Arab. Fantasara asyirku, maka kesyirikan pun tersebarlah. Min dzalikal waqti, dari waktu saat itu. Wa kanat hadhil asnamu ya, maka berhala-berhala ini ya, al-mawrusah, yang diwariskan an qaumi Nuhin, dari kaumnya Nabi Nuh, hiya akbarul asnami, ini adalah ya berhala yang paling besar. Atau anda boleh baca hiya akbaru al asnam, hiyanya dhamir fasl, Allah berhala terbesar. Wa illa, namun kalau bukan karena itu, falahum asnamun katsiratun, maka bangsa Arab pun juga punya berhala yang sangat banyak. Hatta innahu kana haulal ka'bati al musyarafati, sampai-sampai di sekitar Ka'bah Musyarafah itu terdapat 360 berhala. Lata, Uzza, Manat, Salisah, Ukhra. Dan ini adalah berhala terbesar mereka. Ya cukup dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjut sampai kepada pembahasan wa akhiruhum wa akhiru rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.